Ada da'i, dia suka ditanggap untuk ceramah di panggung-panggung, dalam acara-acara tertentu, dan sebelum pentas terjadi tawar-menawar harga. Ya. Tapi ceramahnya cuma lawak, bid'ah-bid'ah, dan lain-lain. Bagaimana hukum bagi si da'i dalam dan acara yang da'inya seperti itu? Tidak diragukan lagi, dakwah dengan meminta upah ya, adalah penyimpangan dari jalan dakwah para nabi dan rasul. Dalam Al-Quran banyak sekali ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana dakwah para nabi dan rasul. Bahkan Allah perintahkan para rasul untuk mengatakan kepada kaumnya bahwa mereka tidak meminta upah sama sekali. Seperti perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran in huwa illa dzikra lil 'alamin." Katakanlah, aku tidak meminta upah kepada kalian dalam menyampaikan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh umat. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin." Katakanlah, aku tidak meminta upah sedikit pun atas dakwahku kepada kalian. Demikian pula, ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para nabi yang sebelumnya. Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Wa ya qaumi, la as'alukum 'alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah." Wahai kaumku, tidaklah aku meminta kepada kalian atas dakwahku ini harta. In ajriya illa 'ala Allah. Tidaklah upahku kecuali ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perkataan Nabi Hud, Salih, Lut, Shu'aib dan yang lainnya. "Wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin." Dalam surat Asy-Syu'ara. Dan tidaklah kami meminta kepada kalian atas dakwah kami suatu upah. Ya. Dan upah yang kita harapkan hanyalah dari sisi Allah Rabbul Alamin. Demikianlah petunjuk para nabi dan rasul di dalam dakwah alaihim salatu wassalam. Baik. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, di dalam apa yang dia sampaikan, ya, yang disampaikan para nabi dan rasul adalah dakwah tauhid, dakwah untuk kembali kepada manhaj yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dakwah untuk berpegang teguh dengan agama, bukan sebagai penghibur. Ya, bukan supaya orang tertawa-tawa. Ya, tetapi dakwah kepada tauhid. Iya. Dan kalau seorang bercerita tentang ya di dalam dakwahnya, dalam ceramahnya bercerita tentang hal-hal yang tidak terjadi, hal-hal yang dusta, agar orang itu tertawa, maka telah diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wailun liman yakdzib liyudhika bihil qaum." Celakalah orang yang berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Jadi profesi sebagai pelawak itu tercela di dalam syariat Islam. Karena yang mereka lakukan itu adalah kedustaan atau berbicara hal yang tidak nyata terjadi demi untuk membuat orang lain tertawa. Taib. Ini diantara hal-hal yang membuktikan bahwasannya dakwah seperti itu ya, tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dijauhi. Taib.